Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ إخوان في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan apa yang telah kita dapatkan pada pertemuan yang telah lalu. Yaitu penjelasan tentang tamtsil yang pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang takyif at-tamtsil secara bahasa ini diambil dari at-tamtsil ini isbatu matsil li syai, yaitu menetapkan sesuatu yang sama bagi sesuatu yang lain. Isbatu matsilin li syai, yaitu menetapkan sesuatu yang sama bagi sesuatu yang lain. Seorang misalnya mengatakan hadza mithlu hadza, ini sama seperti yang itu. Karena al-mathil itu secara bahasa an-niddu wan-nadhir, yaitu tandingan yang semisal. Itu secara bahasa. Secara istilah al-i'tiqad fi sifatil khaliq annaha mithlu sifatil makhluqin, yaitu keyakinan tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat-sifat tersebut semisal sifat-sifat makhluk. Saya ulangi, yaitu al-i'tiqad fi sifati al-khaliq, keyakinan tentang sifat-sifat makhluk. Afan, keyakinan tentang sifat-sifat al-khaliq, yaitu sifat-sifat Allah sang pencipta. Annaha, bahwasanya sifat-sifat tersebut mithlu sifatil makhluqin, seperti atau sama seperti sifat-sifat makhluk. Keyakinan terhadap sifat-sifat Sang Pencipta bahwasanya sifat-sifat tersebut sama seperti sifat-sifat makhluk. Contohnya misalnya ucapan seorang mumatsil, lillahi yadun kayadi, wasam'un kasam'i, ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira. Perkataan seorang mumatsil, Allah memiliki tangan seperti tanganku dan memiliki pendengaran seperti pendengaranku. Jadi maha tinggi Allah dari ucapan mereka ini, ucapan mumatsil ini maksudnya uluwan kabira. Nah, dari definisi tamtsil maka kita bisa hubungkan dengan definisi takyif pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya takyif adalah menyebutkan kaifiyah bagaimananya sifat-sifat Allah, bentuknya atau bagaimananya sifat-sifat Allah. Nah, persamaannya antara takyif dan tamtsil, kalau takyif dan tamtsil ini sama-sama menyebutkan kaifiyah sifat Allah. Sama-sama menyebutkan kaifiyah sifat Allah. Mengapa demikian? Karena kalau tamtsil itu ketika seorang mumatsil mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia misalnya, maka hakikatnya dia ahli tamtsil ini menyebutkan bagaimananya dari sifat Allah tersebut, menyebutkan bentuk dari sifat Allah tersebut, yaitu seperti bentuk tangan manusia. Jadi kaifiyah itu jawaban dari kaifa. Secara apa? Sederhana, jawaban dari kaifa. Kaifa yadullah, bagaimana tangan Allah bentuknya, besarnya seperti besar tangan manusia. Nah, itu namanya apa? Takyif. Takyif menentukan kaifiyah sifat Allah. Nah, ketika seorang mumatsil menyatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan manusia, berarti hakikatnya di dalamnya terkandung penentuan kaifiyahnya tangan Allah, yaitu seperti tangan manusia. Maka sama-sama antara takyif dan tamtsil menyebutkan kaifiyah sifat Allah. Adapun perbedaannya, dalam menyebutkan kaifiyah sifat Allah, takyif ada yang mutlak tanpa disebutkan pembanding yang sama. Adapun tamtsil, tidak ada yang mutlak, artinya pastilah ada takyidnya, pastilah ada pembanding yang disebutkan. Ketika apa? Ketika tamtsil itu menyebutkan bahwa tangan Allah sama dengan tangan manusia, berarti ini ada apa? Ada muqayyadnya, ada takyidnya, ada penyebutan pembanding yang sama yaitu seperti tangan manusia. Kalau takyif ada yang mutlak, tidak disebutkan pembanding, tidak ada takyifnya. Seperti perkataan Hasyimiyah tentang Allah bahwasanya panjangnya sama dengan lebarnya. Panjangnya Allah sama dengan lebarnya Allah. Ini berani sekali Hasyimiyah mengatakan seperti itu, dapat dari mana dia? Karena sesuatu itu secara akal, kesepakatan orang-orang yang berakal sehat, sesuatu itu bisa didapatkan dari, bisa diketahui dari apa, melihat langsung atau melihat yang semisal, atau kabar dari orang yang jujur. Adapun tentang Allah, kita tidak bisa melihat langsung Allah Ta'ala di dunia ini. Semoga di akhirat kita termasuk penduduk surga sehingga bisa mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah langsung, melihat wajah Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tapi di dunia kita tidak bisa. Maka cara yang pertama, melihat Allah langsung, tidak bisa, tertutup untuk mengetahui sesuatu. Cara yang kedua, melihat yang semisal, mungkin miniatur, ya tidak ada. Kalau masjid kampus ada miniaturnya, mungkin orang enggak tahu yang aslinya, dia bisa melihatnya. Atau melihat fotonya, itu kan semisal walaupun bukan masjid kampus yang sesungguhnya, tapi baru fotonya saja. Nah, yang itu pun tidak ada, karena Allah Ta'ala berfirman laisa kamitsli syai. Nah, secara akal sehat maka tinggal satu saja, kabar dari orang yang jujur, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkabarkan wahyu Allah tentang Allah. Tapi apakah kabar tentang Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu maksudnya, apakah menjelaskan tentang penetapan nama dan sifat, atau sebatas penetapan nama dan sifat, atau lebih dari itu, yaitu penetapan kaifiyah as-sifat terkait dengan nama Allah dan sifat Allah? Pengkabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas penetapan apa? Nama dan as-sifat serta penjelasan maknanya. Penjelasan makna dari nama Allah, makna dari sifat Allah. Seperti itu. Tetapi penjelasan tentang kaifiyah as-sifat dari orang yang paling jujur, makhluk yang paling mulia, paling jujur, yaitu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tidak didapatkan. Maka tertutup semua cara. Dengan demikian, perkataan Hasyimiyah tentang Allah bahwasanya panjangnya sama dengan lebarnya, ini pun apa? Apa, ikhwan? Ini pun tidak benar. Tetapi ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya inilah perbedaan antara takyif dan tamtsil. Karena kalau tamtsil senantiasa ada pembanding yang sama menurut mereka, kalau takyif ada yang tidak disertai penyebutan pembanding yang sama menurut mereka. Baik. Dan ahli takyif dan tamtsil keduanya dinamakan al-musyabbihah. Keduanya dinamakan al-musyabbihah. Cuman Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan mana yang lebih tepat, saya ulangi, mana yang terpilih dari dua istilah, yang tamthil atau tashbih, jawabannya adalah tamthil. Tamthil dengan dua alasan. Yang pertama, karena memang yang dinafikan dalam ayat adalah al-mithl, bukan asyibh, sama, bukan serupa. Yang ditiadakan dalam dalil ayat yaitu apa? Sama dan bukan serupa. Laisa kamithlihi syai, bukan laisa kashibhihi syai. Dalam ayat seperti itu. Demikian kurang lebihnya penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Alasan yang kedua yaitu dari sisi tinjauan makna, bahwasanya kalau mithl itu sama persis. Adapun kalau syibah, ada sisi samanya namun juga ada sisi bedanya. Dalam bahasa kita serupa tapi tak sama. Tetapi itu istilah yang banyak disebut oleh istilah yang berkembang, bahwasanya maksudnya kalau dikatakan musyabihah itu maksudnya ya mumatsilah itu. Baik. Dalam hal ini yaitu ahlu tamtsil dan ahlu takyif. Baik, sekarang hubungan antara ta'dil dan tamtsil. Hubungan antara ta'dil dan tamtsil. Kullu mu'addilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attilun. Kullu mu'addilin mumatsilun. Setiap ahlu ta'dil, setiap orang yang menta'dil sifat Allah, pasti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa kullu mumatsilin mu'attilun. Dan setiap yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, pastilah itu menta'til. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Jadi konsekuensi kalimat ini, kullu mu'attilin mu'attilun dan kullu mu'attilin mu'attilun, konsekuensi dari kalimat ini apa? Berarti masing-masing ahlu ta'til dan ahlu tamthil pada diri masing-masing kelompok ini, dua kelompok ini, terdapat penggabungan dua aliran sesat, terdapat dua penggabungan, terdapat penggabungan dua keyakinan sesat, yaitu keyakinan ta'til sekaligus tamthil. Itu makna kalimat kullu mu'attil mumatsilun wa kullu mumatsil mu'attilun. Setiap ahlu ta'til pasti mentamthil sekaligus menta'til. Demikian juga setiap ahlu tamthil pasti menta'til sekaligus pasti mentamthil. Mengapa bisa demikian? Apa itu tamthilnya ahlu ta'til dan apa itu ta'tilnya ahlu tamthil? Kalau tamthilnya ahlu tamthil jelas. Kalau ta'tilnya ahlu ta'til jelas. Yang mungkin masih samar adalah apakah itu tamthilnya ahlu ta'til dan ta'tilnya ahlu tamthil. Ahem. Kalau ta'tilnya alu ta'til yaitu mu'attilah. Ta'tilnya mu'attilah jelas mereka meniadakan nama dan sifat Allah yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan dari Allah nama dan sifat Allah yang sebenarnya. Itu ta'tilnya mu'attilah. Karena ketika mereka menta'til, menolak nas-nas yang menunjukkan kepada penetapan sifat yang layak bagi Allah, hakikatnya mereka ini mensifati Allah dengan sesuatu, hakikatnya mereka ini menolak sifat Allah, saya ulangi, hakikatnya mereka ini menolak sifat Allah yang sebenarnya. Karena ketika disebutkan ayat tentang tangan, kita tanya mereka, kamu yakin Allah memiliki tangan enggak? Dia tidak berani menetapkan, dia menolak Allah memiliki tangan yang sebenarnya. Lalu ayat tersebut, tentang tangan tersebut, ayat tentang tangan tersebut, kamu kemanakan? Mereka zahirnya menyatakan, tetap menetapkan, tidak mencoret, tidak menolak ayat tentang tangan tersebut, bisa jadi seperti itu jawaban mereka. Namun mereka memelintir maknanya, tangan yang dimaksud bukan tangan yang sebenarnya. Tetapi maksudnya adalah ini dan itu, misalnya. Tapi maksudnya adalah ditafsirkanlah oleh mereka dengan tafsiran yang intinya menolak nas yang menunjukkan kepada tangan yang sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau ta'til mu'attilah. Nah, sekarang tamtsil mereka bagaimana? Tamtsil mu'attilah. Karena setiap mu'attilah, setiap mu'attilah dan mu'attilah masing-masing menggabungkan ta'til dan tamtsil. Sama-sama mereka menta'til sekaligus mentamtsil. Tamtsilnya bagaimana? Tamtsilnya adalah mereka tidaklah memahami nama dan sifat Allah kecuali, tidaklah mereka memahami nama dan sifat Allah yang mereka tolak kecuali apa? Sesuai dengan kemakhlukan makhluk. Seperti contoh ayat tentang tangan tadi, mengapa mereka menolak penetapan sifat tangan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah pada ayat tersebut? Jawabannya, karena mereka memahami ayat tentang tangan Allah itu, ayat tentang sifat Allah itu sesuai dengan kemakhlukan makhluk, sesuai dengan tangan manusia. Dalam pikiran mereka langsung terfahami oleh pikiran mereka, kalau antum baca ayat tentang tangan Allah, langsung apa? Oh, itu kayak tangan manusia. Sama seperti tangan manusia. Walaupun jelas-jelas di situ maksudnya adalah tangan Allah, tapi langsung mereka mentamfil. Oh, seperti tangan manusia. Maka pantas mereka tidak berani, pantas dari sisi ini, menurut logika mereka. Pantas menurut logika mereka, mereka tidak berani menetapkan apa? Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan Allah memiliki tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya. Karena kalau menetapkan menurut mereka berarti menyamakan dengan tangan manusia, tangan makhluk. Maka mereka tidak berani menetapkan, maka menolak. Tapi karena ayatnya ada, mereka dia pantas jika ada kelompok dari mereka ini yang apa? Melesetkan maknanya. Karena kenyataannya ayatnya ada. Dan dhamirnya kembali kepada Allah, berarti tangan Allah. Masa mau dicoret ayatnya, ditolak. Maka mereka tetap tetapkan, tapi mengganti tafsiran dari tangan tadi, bukan tangan yang sebenarnya. Kalau tangan yang sebenarnya kayak manusia menurut mereka, berarti menyamakan Allah dengan manusia. Jadi dengan demikian inilah tamtsilnya Mu'attilah. Sebelum mereka mentaktil, terlebih dulu mentamtsil, memahami ayat sesuai dengan kemakhlukan makhluk. Apa alasan mereka kok bisa memahami ayat tentang Allah, jelas-jelas tentang tangan Allah, tentang wajah Allah. Kok difahami seperti wajah ataupun tangan manusia? Apa alasan mereka langsung membawakan kepada kemanusiaan manusia, kemakhlukan manusia, bukan sesuai tangan yang sesuai dengan keagungan Allah? Alasannya adalah bahwa Allah tidak berfirman kepada manusia kecuali sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Begitu. Itu namanya syubhat, itu begitu. Satu sisi ada benarnya, sisi yang lain mengandung kesalahan, mengandung racun. Namanya samar, syubhat samar. Maka ada sisi benarnya, memang benar Allah berfirman dalam Al-Quran dengan sesuatu yang dipahami oleh manusia. Bagaimana enggak dipahami? Wong hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kok enggak bisa difahami gimana terusan? Petunjuk enggak bisa difahami. Ya harus bisa dipahami. Dan memang kenyataannya demikian Al-Quran. Itu dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami. Cuman yang jadi masalah, apakah cara memahaminya seperti itu? Begitu. Apakah cara memahaminya seperti itu? Itu yang jadi masalah. Nah sekarang Mu'attilah juga demikian. Mu'attilah ini ini menggabungkan pada diri mereka antara apa? Antara ta'til dan tamtsil. Kalau tamtsil Mu'attilah Atau al-tamtsil jelas. Bahwasanya mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau wajah ya wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Kalau tangan ya tangan Allah sama dengan tangan makhluk yaitu manusia. Bagaimana mereka kok bisa punya pikiran seperti itu? Padahal jelas dhamirnya kembali kepada Allah. Tangan yang dimaksud dalam ayat tersebut, tangan Allah. Bal yadahu mabsutatan. Huwa di situ pada yadahu maksudnya adalah Allah, jelas. Lah, kok sampai punya pikiran tangan Allah seperti tangan manusia? Jawabannya sama tadi. Tidaklah Allah berfirman kepada manusia kecuali dengan sesuatu yang bisa difahami oleh manusia. Sehingga kalau Allah berfirman tentang istiwa, ya istiwanya sama seperti istiwa manusia gitu. Karena tidaklah Allah berfirman kecuali dengan sesuatu yang bisa difahami oleh manusia. Kita katakan kepada mumatsilah dan mu'attilah, apakah kalian tidak mengatakan bahwasanya seseorang seorang ahlu sunnah wal jamaah yang memahami ayat-ayat tentang sifat Allah, kemudian mereka menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, apakah kalian wahai mu'attilah dan mu'attilah tidak memasukkan cara memahami seperti ini sebagai sesuatu yang bisa difahami oleh manusia? Bukankah ini termasuk bagian dari perkara yang dikatakan sebagai sesuatu dalam ruang lingkup pemahaman manusia? Tangan manusia ya sesuai dengan kemanusiaannya. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Wajah manusia yang satu dengan tetangganya pun bisa jadi berbeda. Yang Ahmad A, walaupun namanya sama-sama Ahmad dan wajahnya sama-sama apa? Sama-sama persis sekalipun seandainya demikian. Ahmad A dan Ahmad B, kembar misalnya. Itu pun juga wajah yang ini dengan wajah yang itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau seandainya mereka masing-masing Ahmad A dan Ahmad B punya istri masing-masing, enggak mau juga tukaran. Hanya alasan apa? Hanya karena alasan bahwasanya wajahnya sama. Kalau sama kan enggak ada bedanya kalau mau tukar. Enggak demikian, ditolak juga oleh akal yang sehat seperti itu. Karena masing-masing sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, apalagi ini antara sifat makhluk dengan sifat al-Khaliq, antara sifat makhluk dengan sifat Allah, maka jelas jauh berbeda, tidak akan pernah sama. Itulah masya Allah sebuah pemahaman yang sederhana dan menenangkan dan diridhoi oleh Allah, itu tertutup pada akal mereka itu. Tertutup dari hati mereka, tertutup di hati mereka. Apa sulitnya sih punya pemahaman seperti itu? Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki wajah. Kita tetapkan aja, memang dalilnya jelas. Kita tetapkan, tetapi sesuai dengan keagungan Allah. Wal kaifu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, bisikan syaitan dalam hati seorang, wal kaif, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, langsung ditepis dengan kaidah yang disampaikan Malik, wal kaifu majhulun. bagaimana tidak kita ketahui. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan atau mendorong murid-muridnya yaitu para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya. Untuk bertanya. Para sahabat enggak pernah juga mencontohkan untuk bertanya. Itulah ujian iman bil ghaib. Iman terhadap perkara yang ghaib. Ujian keimanan di situ. Sudah cukup kita bisa masuk surga dengan mengamalkan apa saja, dengan mengamalkan yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam syariat Islam ini, tanpa menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah kepada kita dan tidak diwajibkan kita untuk memahaminya, mengetahuinya, sudah enak. Sederhananya, enggak dikasih tambahan tugas memahami kaifiyah kok dadak apa cari-cari PR, cari-cari tugas, nanti tugas yang sudah ada aja remedi terus misalnya. Nah, apalagi tambah-tambah tugas pikiran. Di sederhana, pemahaman yang sederhana, tapi mereka seolah-olah tidak memandang itu sebagai sebuah pemahaman yang sederhana. Mungkin di pikiran mereka kalau seperti itu sulit diterima. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin seolah-olah dalam pikiran mereka seperti itu. Baik, sekarang ta'tilnya tamtsil bagaimana? Ta'tilnya tamtsil adalah menolak sesuatu yang ditunjukkan oleh nas. Menolak makna yang benar yang ditunjukkan oleh nas berupa penetapan sifat bagi Allah yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan sifat makhluk. Saya ulangi, menolak makna yang hak yang ditunjukkan oleh nas, oleh dalil berupa penetapan sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan apa? Makhluk, sifat makhluk. Baik. Kita lanjutkan. Perkataan penulis rahimallahu taala pada kelanjutan matan, bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Bahkan mereka ahlussunnah wal jamaah beriman bahwa Allah subhanahu tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwas samii'ul basir. Saya ulangi, wa huwas samii'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya kalimat laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti ini juga kita dapatkan pada di antara matan yang selanjutnya. Namun karena di sini sudah disebutkan terlebih dahulu, maka akan saya jelaskan insyaallah taala barangkali sebagian dari penjelasan yang nanti kalau sampai pada ayat tersebut pada matan yang selanjutnya bisa jadi akan saya tambahkan penjelasan, atau kalau waktunya tidak cukup atau dalam rangka untuk menyelesaikan target terlebih dahulu maka bisa dilewati. Ayat ini mengandung kaidah tauhidul asma wa sifat yang agung. Mengapa? Karena mencakup nafi dan isbat. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan terhadap nama dan sifat Allah terbangun atas nafi dan isbat. An-nafyu wal isbat. Bahasa Indonesianya atau bahasa lisan orang Indonesianya kalau nafyu berat, nafi begitu. Tapi sungguhnya an-nafyu. Nafi ini meniadakan seluruh yang ditiadakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa aib dan kekurang sempurnaan. Sementara itsbat menetapkan seluruh yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa nama. Yang husna dan sifat yang ula. Berupa kesempurnaan Allah. Kesempurnaan bagi Allah. Semua kesempurnaan bagi Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Yang sahihah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang sahihah. Maka ini apa? Namanya itsbat. Mana nafi dalam ayat ini? Pada laisa kamitsli syai. Mana itsbatnya? Wa huwa as-sami'ul basir. Pada nafi dalam ayat ini laisa kamitsli syai terdapat bantahan bagi ahlu tamtsil. Terdapat bantahan terhadap ahlu tamtsil. Sebagaimana itsbat pada wa huwa as-sami'ul basir terdapat bantahan terhadap ahlu ta'dil. Karena ahlu ta'dil menolak, maka bantahannya adalah penetapan. Dan al-tamthil menyamakan, maka bantahannya adalah peniadaan al-mumathalah, peniadaan kesamaan antara sifat Allah dengan antara sifat Allah, antara sifat makhluk dengan sifat Allah. Kalau dalam laisa kamitsli syai jelas meniadakan al-mumathalah, meniadakan kesamaan, karena memang artinya tidak dia tidak sama dengan sesuatu apapun, dia tidak sama dengan sesuatu apapun, jelas ini menafikan al-mumathalah. Lihatlah susunan kalimat ini. Syai'un itu nakirah, isim nakirah. Dalam konteks kalimat peniadaan adanya laisa, dengan adanya laisa. Ini menunjukkan umum. Umum mencakup seluruh selain Allah, bahwa seluruh selain Allah tidak ada yang sama dengan Allah. Baik manusia, malaikat maupun selain keduanya. maka terjemahannya dia tidak sama dengan sesuatu apapun. Sedangkan di dalam laisa kamitsli syai juga terdapat peniadaan kesamaan antara Allah dengan makhluknya, peniadaan kesamaan antara makhluk Allah dengan Allah di dalam zat, nama, sifat maupun perbuatannya. Jadi zat Allah tidak sama dengan zat-zat selain Allah. Nama Allah yang husna tidak akan pernah sama dengan nama-nama selain Allah. Sifat Allah yang ulia, yang disifati dengan ulia maksudnya, yaitu maha sempurna, tidak ada aib sedikit pun dari segala sisi, maka ini tidak akan pernah sama dengan sifat apa? Makhluknya. Jadi pada laisa kamitsli syai, jangan difahami peniadaan penetapan sifat Allah. Tetapi yang ditiadakan adalah al-mumatsalah. Kalau difahami pada laisa kamitsli syai, yang ditiadakan adalah penetapan sifat Allah, maka terjatuh kepada ta'til. Menolak penetapan sifat Allah, penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Mengapa tidak bisa laisa kamitsli syai' difahami sebagai peniadaan penetapan sifat Allah? Karena kelanjutannya wa huwa sami'ul basir itu menetapkan sifat Allah. Pada as-sami', pada nama Allah As-Sami' terdapat sifat As-Sama'u, mendengar. Pada nama Allah Al-Basir terdapat sifat Al-Basar, yaitu melihat. Maka peniadaan yang benar dalam Tauhidul Asma' wa Sifat ini bukanlah diiringi dengan ta'til, menolak penetapan sifat sempurna bagi Allah. Jadi tidak benar logikanya siapa? Mu'attilah. Sebelum menta'til, mereka mentamtil dulu. Yang pertama kita katakan kepada mereka bahwa ketika kalian mentamtsil dalam memahami sifat Allah itu sudah salah. Karena tamtsil ditolak dalam ayat ini laisa kamitsli syai. Salah yang kedua adalah kalian tambah kesalahan kalian dengan mentakdil. Itu pun juga salah karena kelanjutan laisa kamitsli syai adalah wa huwa sami'ul basir. Kemudian di sini terdapat faedah juga dalam ayat tersebut, yaitu isbat mufassal dan an-nafyu mujmal. Ciri khas isbat dalam Al-Qur'an itu mufassal. Kalau an-nafyu mujmal. Mufassal itu rinci, mujmal itu global. Kecuali pada keadaan tertentu, untuk maksud tertentu. Tapi secara umum dikatakan itsbat ahlus sunnah wal jamaah, penetapan ahlus sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat Allah itu apa? Mufassal, terperinci. Sedangkan peniadaan ahlus sunnah wal jamaah terhadap sifat aib atau kurang sempurna dari Allah Ta'ala, ditiadakan dari Allah maksudnya, itu adalah mujmal, global. Seperti ayat ini, laisa kamitsli syai. Peniadaannya global. Bukan, ayat ini bukan Allah tidak sama dengan makhluk, bukan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Bukan tangan, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Dirinci satu persatu, bukan seperti itu. Tetapi global, bahwasanya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Baik dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Itu perbuatan-perbuatan yang hanya Allah Ta'ala yang bisa melakukannya. Begitu maksudnya dan maksud pernyataan tadi sebelum ini, sebelum barusan. Adapun kalau itsbat mufassal, wa huwa as-sami'ul basir. Mengapa demikian? Karena lebih kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah dan pujian bagi Allah. Jadi kalau itsbat itu mufassal, semakin dirinci sifat-sifat Allah, semakin nampak kemahasempurnaan Allah, semakin terpuji Allah. Itu itsbat. Kalau nafyu, semakin ditiadakan dari seluruh bentuk kesamaan, semakin apa? Seluruh bentuk kesamaan dengan makhluk, semakin mahasempurna, nampak kemahasempurnaan Allah, semakin terpuji Allah. Ini lain dengan al-bid'ah. Al-bid'ah itu ada kelompok yang nanti insya Allah kalau sampai saya sebutkan, kalau konteksnya pas saya sebutkan contohnya, itu ada yang aliran yang sukanya mensifati Allah dengan nafi, dengan nafi. Ini mengapa demikian, ada alasannya yang seperti ini. Lebih lanjut dibahas pada konteksnya, pada waktunya. Kita aja kalau melihat ada penyair memuji raja namun dengan bentuk nafi cara pujiannya, tok enggak mau isbat, itu juga marah kok rajanya. Bisa jadi raja bikin syair, raja Anda bukanlah tukang sol sepatu, nafi. Anda bukanlah tukang korok WC, nafi. Anda, wajah Anda tidak seperti wajah kera, nafi. Anda bukan penghuni kebun binatang, nafi. Anda bukan berprofesi tukang sampah, nafi. Setelah itu selesai. Kasih hadiah apa, tendang? Wajah Anda tidak jelek, nafi. Tapi enggak mau bilang tampan, gitu loh. Menafi, nafi, nafi, hidung Anda tidak pesek, nafi. Tapi enggak mau bilang mancung. Ini ditendang orangnya seperti apa kalau enggak dipenggal. Manusia aja enggak mau. Digitukan, nafi, nafi, nafi, nafi. Maka nafi yang benar haruslah mengandung itsbat. Baik, sampai di situ. Afan tadi terlambat, ada sesuatu yang menghalangi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.